Manis, tinggi, semampai. Saya yakin Anda semuanya sudah tahu ya. Juragan Gethok Gedhang Kediri toh. Nah, mesti kenal. Ada Ramayana juga, ada Randy Soteng. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira New Palapa. Selamat sore Amania. Tangan di atas lagi sama-sama ya. Sambil tepuk-tepuk sama-sama dong Lamongan. Ayo nyanyi. Pernahkah kau merasa cinta kita.